Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا. الحمد لله، pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana diberi kesempatan untuk terus melanjutkan dari kajian ke kajian, baik itu kitab ini sendiri, yaitu kitab Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, Hadhihi Aqidatuna wa Da'watuna, atau pada kitab-kitab yang lain yang disampaikan oleh asatidah kita. Alhamdulillah, dengan kita bisa hadir di majelis ini, maka bisa jadi kedatangan kita, kehadiran kita, itu merupakan sebab keistiqomahan kita. Karena sebagian orang menganggap bahwa pelajaran yang pernah dipelajari atau apa yang pernah kita dengar, kemudian kita dengar lagi, maka itu membosankan katanya. Nah, pembahasan masalah akidah lagi, akidah lah. Paling akidah uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat. Sungguhnya, pemahaman yang seperti itu amatlah pendek. Mengapa? Karena sesungguhnya diadakannya halaqah al-ilm, terlebih di masjid, didapatkan di sana fawaid, faedah-faedah yang banyak sekali, hikmah-hikmah di balik itu, bukan hanya sekedar pelajaran yang diambil. Duduknya dia di masjid dalam rangka ibadah seperti talabul ilm ini, maka nazalat alaihim mustaqinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ketenangan akan dia dapatkan, akan turun ketenangan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan demikian juga dia akan dinaungi oleh rahmah, malaikat akan mengelilinginya, dan Allah SWT akan menyebut-nyebut mereka. Nah, ini faedah dari mereka yang beribadah di masjid seperti talabul ilmi. Belum lagi dari faedah dia bertemu dengan saudaranya di masjid, mempererat ukhuwah dia, menambah semangat dia. Bisa jadi yang tadinya dia belum istiqamah jadi istiqamah. Yang dia tadinya lemah imannya, bertambah imannya. Ini faedah dari dia menuntut ilmu. Terlebih menuntut ilmunya di masjid. Nah, dan seorang ketika dia menuntut ilmu, dengan ia keluar dari rumahnya menuju ke tempat al-halaqah, tempat majlis ilmu tersebut, maka niatnya dia ke sana sudah dicatat oleh Allah SWT, ditambah lagi dia datang dan mendengarkan dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan, ilmu-ilmu yang disampaikan, maka malaikat mendoakan kebaikan kepadanya hingga semut yang di lubangnya, ikan-ikan yang di lautan memintakan ampun kepada mereka. Apakah faedah-faedah ini bisa didapatkan ketika ia berada di rumahnya melalui HP, rekaman-rekaman? Tidak. Nah, tidak akan mendapatkan faedah-faedah yang disebutkan tadi. Maka diri-diri kita harus dipacu. Harus diri-diri kita semangat untuk menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Karena kebutuhan kita terhadap ilmu lebih dari makan dan minum. Nah, lebih dari itu semuanya. Dengan itu jangan nunggu waktu luang. Kalau ada waktu luang, baru ngaji. Kalau tidak ada waktu luang, maka afwan, lagi sibuk. Afwan, lah. Berarti yang lebih diutamakan adalah ini. Talabul ilmi. Nah. Kita diambil dalam talabul ilmi. Khususnya mereka yang bekerja seminggu sekali. Kadang lebih dari itu. Nah, kalau sudah waktu yang sedikit ini, kemudian diberi waktu sisa-sisa. Kalau ada waktu luang, habislah. Nah, habislah dari apa yang dia punyai. Dari makanan, yaitu makanan hati. Makanan-makanan yang ada. Demikian juga minuman. Itu untuk perut kita. Tapi kalau ilmu ini, makanannya hati. Nah, maka dia akan lapar. Maka dia akan lapar dan mempengaruhi dari ibadah dia, kurang semangat. Kenapa? Jarang untuk dia belajar. Nah, dan ditambah lagi, mudah dia untuk berbuat maksiat. Kenapa? Turun imannya. Tidak nuntut ilmu. Kurang semangatnya. Nah, dekat dengan syaitan. Jauh dari Allah. Dekat dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Jauh dari ikhwannya. Dari orang-orang yang saleh. Otomatis. Seorang ketika dia keluar dari rumahnya, maka imma dia berjalan di atas ketaatan kepada Allah, bisa jadi dia di sini berjalan dalam kemaksiatan. Maka tinggal milih. Baik. Ketika dia mempunyai niat yang baik, maka dia berjalan di atas ketaatan kepada Allah SWT. Ada tujuan ke sana kemari. Tapi ketika dia tidak ada tujuan, maka mudah sekali dia untuk dipengaruhi oleh syaitan. Nah, jadi kita ingatkan untuk diri-diri kita, agar kita benar-benar di dalam talabul ilm ini menyediakan waktu bagaimana kita beribadah seperti sholat lima waktu, tidak bisa diganggu. Kalau sudah datang waktunya, tinggalkan semuanya. Demikian juga talabul ilm, menuntut ilmu, juga ibadah. Maka dia ketika dia biasakan dengan disiplin dalam menuntut ilmu, Masya Allah. Ketika ada kesibukan duniawiyah, tunda. Nah, ketika ada hal-hal yang menyibukkan dia, afwan. Dia katakan maaf, nanti. Setelah selesai dari dia belajar. Ada. Ikhwani fi din, azani wa azakum Allah jami'an. Sesungguhnya para ulama kita, mereka benar-benar bersungguh-sungguh untuk mereka menyediakan waktunya dalam rangka memperhatikan umat ini, sehingga mereka tidur sedikit. Nah, sehingga dia benar-benar di dalam hafalannya, murojaahnya, di dalam dakwanya, dan yang lainnya. Ini mereka para ulama. Nah, dengan itu kita, yang mana sudah mendapatkan dari ilmu-ilmu yang tersedia, nah, tinggal ngambil, tinggal mendengarkan, masya Allah. Maka kemudian apakah setelah itu kemudian kita nyantai kalau ada waktu? Nah, ada lah. Maka hendaknya kita ambil, sebab sesungguhnya al-hidayah ketika ada di hadapan kita, maka jangan dibiarkan, ambillah hidayah tersebut. Dan inilah jalan-jalannya. Nah, inilah jalan-jalannya, yaitu dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Baik. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakum Allah. Kajian kita pada kitab hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Inilah dakwah kami dan inilah akidah kami, manhaj kami. Kata Syekh Mukbil rahimahullahu taala, yang mana isinya dari ini adalah akidah kami, ini adalah dakwah kami, yaitu disebutkan oleh beliau yang ke-19, na'takidu an la 'izza wa la nasra lil muslimin hatta yarji'u ila kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami meyakini bahwa tidak ada kemuliaan dan pertolongan untuk orang-orang muslimin hingga mereka kembali kepada kitabillah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang muslimin, mereka membutuhkan pertolongan Allah SWT. Mereka membutuhkan kemuliaan. Dan semuanya mereka adalah orang-orang yang mulia. Mulia dengan Islam. Karena Islam adalah agama yang paling benar. Inna dina inda Allah al-Islam. Semuanya agama yang paling benar di sisi Allah SWT adalah Islam. Maka siapa yang ia memeluk Islam ini dengan sungguh-sungguh, mulialah dia, mulia. Mereka yang tadinya jahiliyah, berada dalam jahiliyah, atau yang mereka sebelumnya selain Islam, dari Yahud, Nasara, Majusi, atau yang lain, kemudian dia masuk Islam, mulialah dia, mulialah dia. Dan demikian juga yang tadinya mereka Islam hanya sekedar nama. Dari kesyirikannya, masih kebid'ahannya banyak. Kemudian dia mengenal hidayah. Maka sungguhnya dia telah mulia. Nah, mereka para sahabat meyakini bahwa ini adalah kemuliaan sehingga mereka benar-benar jaga Islamnya. Mereka jaga. As-salafu salih. Seperti itu keadaannya. Bahwa sebagian mereka mengatakan kami adalah suatu kaum yang mana Allah SWT muliakan kami dengan Islam. Maka kapan kita mencari kebenaran ini selain dari Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Maka Allah akan merendahkan kita. Maka dengan Islam mulialah dia. Berarti dalam akidah tidak perlu mencari ke agama lain. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, nah, dalam masalah muamalah, sudah ada semuanya di dalam Islam. Al-Quran wa sunnah, itulah Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan itu semuanya. Dan demikian juga dalam sunnah, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Tinggal kitanya. Apakah kita ingin mendapatkan kemuliaan, pertolongan dari Allah SWT atau tidak? Jika mereka sudah jauh dari Al-Kitab atau Sunnah, tidak kembali kepada Al-Kitab atau Sunnah dalam urusan-urusan mereka, terlebih pada urusan yang mereka perselisihkan, maka jangan mimpi untuk mendapatkan kemuliaan. Jangan mimpi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Kenapa? Karena Islam itu mulia dengan ini. Selalu kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah dari pemeluknya. Sedikit-sedikit Al-Kitab wa Sunnah. Kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Nah, tapi ketika mereka jauh darinya, lupa, kendor, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Maka pertolongan Allah SWT terhambat. Seperti mereka-mereka yang berbuat maksiat, mereka-mereka yang berbuat dosa, yang mereka melupakan agamanya, yang mereka jauh lagi dari talabul ilm. Kata Rasulullah SAW, "Idza tabaya'tum bil hayy wa akhadtum adnab al baqar wa radaytum bil zara' wa taraktum al jihad fi sabilillah, sallatallahu alaykum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Idza tabaya'tum bil hayy." Apabila kalian jual beli dengan sistem riba, dan apabila kalian sudah banyak berurusan dunia dengan seperti bercocok tanam, membajak sawah dengan sapinya, yakni menerangkan tentang kalian mereka, yakni kalian sudah lupa dari agama, akan tapi kalian ingat dengan dunia. Yang ini bermuamalah dengan ribanya. Yang itu sibuk dengan cocok tanamnya. Nah, kemudian meninggalkan jihad fi sabilillah. Maka Allah SWT akan menimpakan kepadanya kehinaan. Tadi dicabutlah kemuliaan darinya. Maka Allah akan timpakan kehinaan pada dia. Yang mana tidak akan bisa dicabut kehinaan itu sampai kalian kembali ke agama kalian. Sampai kalian kembali ke Al-Kitab wa Sunnah. Ini. Nah. Jadi, bagaimana seorang itu akan mendapatkan ketenangan ketika dia jauh dari ilmu? Bagaimana dia akan mendapatkan ketenangan ketika dia jauh dari Al-Kitab wa Sunnah, yang mana Al-Kitab wa Sunnah tidak mungkin akan dia dengarkan, dia akan dapatkan, kalau tidak ia berilmu, ia belajar. Nah, ketenangan didapatkan dengan ini. Keberhasilan didapatkan dengan ini. Kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Sesungguhnya manusia, ketika dia hidup, maka dia akan selalu dicoba oleh Allah SWT. Dengan adanya musibah-musibah. Dengan adanya fitnah-fitnah. Kemudian Allah SWT ingin melihat di antara mereka, mana di antara hamba-hamba Allah SWT ini yang sabar, jujur dalam keimanannya. Iya. Nah, bukan Allah SWT ingin mendolimi hambanya. Tidak. Tapi ingin melihat mana di antara mereka yang mereka mengatakan amanna, yang mereka mengatakan aslamna, kami muslim, kami adalah orang mukmin. Lihat. Nah, dilihat di sini. Apakah ketika mereka diuji itu kembalinya kepada Allah dan Rasulnya, atau dia malah kembali ke syirik? Nah, diberi musibah maka datangnya ke dukun. dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan syirik. Atau ketika dia dalam keadaan mendapati fitnah, malah dia menjauh dari talabul ilm. Nah, malah dia tidak mau belajar. Kenapa? Bicarakan si fulan. Tidak ada selesai-selesainya. Wah, ini terkadang syubhat. Nah, dari kalangan mereka orang-orang sufi dan yang lainnya yang akan dibahas nanti oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Sesungguhnya orang-orang yang dalam keadaan seperti itu kebingungan adalah mereka yang tidak belajar. Tapi mereka yang belajar alhamdulillah, maka ia akan dapatkan jawabannya. Nah, maka dia akan dapatkan ketenangan. Bahkan pada waktu dia dalam keadaan bingung dan ia dalam keadaan masih menuntut ilmu, itu menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar menuntut ilmu. Kenapa? Karena yang namanya orang menuntut ilmu pasti ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Ada yang bingung, nah, apa ini maksudnya? Ada yang mudah bagi dia. Nah, kemudian dia bertanya setelah itu. Bagus. Nah, ini yang benar. Tapi seorang yang dia menuntut ilmu, masya Allah, menuntut ilmu terus, hadir pengajian. Tapi orang ini, nah, tidak pernah ada problem, tidak pernah ada persoalan, tidak ada pertanyaan sama sekali pada dirinya. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang benar-benar dia paham, sehingga dia pun tidak bertanya. Sehingga dia tidak minta kejelasan kepada saudaranya. Yang kedua, tidak mau tahu. Nah, mau paham, gak paham. Yang penting hadir, ketemu teman. Nah, takut nanti kalau dibilang jauh dari ilmu, jauh dari ikhwan. Wah, kagak. Nah, tidak dibenarkan yang seperti itu. Nah, kagak. Jadi, sungguhnya, wajar bagi seorang ketika dia belajar ada yang dia tidak paham. Ada yang membutuhkan pertanyaan dari apa yang dia pernah pelajari. Wajar. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dilahirkan dari perut ibunya. Tidak mengetahui apa-apa. Tidak berilmu. Nah, kemudian Allah SWT selamatkan mereka dengan ilmu. Ini alim. Dari mana dia? Belajar. Ini masih dalam kejahilannya. Kenapa? Tidak belajar. Sehingga banyak yang dia tidak tahu dalam perkara agama. Maka, siapa yang ingin mendapatkan kejayaan, yang mendapatkan kemuliaan, yang mendapatkan pertolongan Allah SWT, maka dengan ilmu. Kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Dan itulah al-ilmu. Nah, al-ilmu itu. Bukan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu dunia. Tidak. Tapi ilmu ini adalah ilmu din. Nah, ilmu din. Seorang ketika dia menuntut ilmu, maka dia akan dapatkan ketenangan. Kewajiban menuntut ilmu terus. Tidak berhenti. Min mahad ila lahad. Mulai dari buaian ibu hingga meninggal nanti. Dikubur ke liang lahad. Menuntut ilmu. Tidak ada pensiun dalam menuntut ilmu. Tidak ada. Nah, semakin berilmu, semakin dia semangat. Karena merasa manisnya ilmu. Karena merasa butuhnya dia ilmu. Butuhnya dia dari ilmu. Nah, ini. Jadi, tidak ada dalam menuntut ilmu itu berhenti. Sampai-sampai di dalam peperangan pun, tidak dibenarkan jika mereka semuanya ikut berperang. Kemudian tidak ada yang menuntut ilmu. Kalau mereka semuanya berperang di jalan Allah SWT. Kemudian siapa yang akan mengajari mereka? Mengingatkan mereka? Nah, jika qadarullah mereka syuhada meninggal. Maka siapa yang akan mengajari mereka? Nah, orang-orang awam, orang-orang jahil. Karena mereka telah meninggal semuanya, maka orang jahil pun akan menunjuk dirinya sendiri bahwa dirinya adalah alim. Fasu'ilu fa'aftau biwaili ilmin fadallu wa adallu. Ditanyalah kemudian itu, maka menjawab. Menjawab. Karena dia mengaku dirinya alim. Alim, maka dia ditanya dan ia pun menjawab. Gengsi kalau tidak bisa menjawab. Maka ia pun jawab. Sesatlah dia dan menyesatkan orang lain. Kata Allah SWT, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Tidak pantas bagi orang-orang mukmin untuk mereka semuanya pergi ke medan perang untuk berjihad. لَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Hendaknya setiap dari kelompok-kelompok mereka itu sebagiannya menuntut ilmu, tafaqquh terhadap agama Allah, belajar agar mereka bisa mengingatkan kaumnya ketika mereka kembali nanti. Jadi tidak pantas bagi mereka untuk semuanya pergi berjihad di jalan Allah SWT. Demikian. Jadi dibagi-bagi. Mereka yang berperang di jalan Allah SWT, maka mereka memerangi musuh dengan senjatanya. Dan mereka yang tidak pergi berjihad di jalan Allah SWT, maka mereka memerangi musuh dari kalangan ahli syirik, ahli bid'ah, dengan senjata ilmu mereka. Sehingga dikatakan mereka berjihad, dan orang-orang yang di sini pun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya mereka yang mengatakan bahwa ini bukan jihad, bukan termasuk dari jihad fi sabilillah yaitu talabul ilm, maka sungguh telah kurang akalnya. Demikian kata para ulama. Bahwa telah kurang akalnya. Kenapa? Karena ini adalah jihad fi sabilillah. Dikatakan di dalam hadis ini, wa taraktumul jihad fi sabilillah. Jika kalian sudah sibuk dengan dunia dan kalian tinggalkan jihad fisabilillah dan diantaranya adalah talabul ilm, maka Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan, kehinaan. Yang mana kehinaan ini, kerendahan ini tidak akan bisa dicabut hingga dia kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Sampai dia kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya mereka yang menentang Allah, memerangi Allah dan Rasulnya, sesungguhnya mereka berada dalam kehinaan. Mereka yang menentang Al-Kitab wa Sunnah, maka sesungguhnya mereka dihinakan oleh Allah SWT. Mereka-mereka yang mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, mereka adalah yang kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Ada perkara apa? Ada masalah apa? Kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Dengan bimbingan as-salafus saleh. Dengan ia bertanya kepada ulama, maka ulama itu akan menjawab dan membimbing. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dari akidah atau termasuk akidah beliau dan manhaj beliau dan dakwah beliau, yaitu nubghidul ahzab al-mu'asirah al-hizb asyuyu'i al-mulhid wal-hizb al-ba'thi al-mulhid wal-hizb al-nasiri al-mulhid wal-hizb al-ishtiraki al-mulhid wal-hizb al-rafidhi Al-Marik. Kata beliau, kami membenci kelompok-kelompok yang ada pada zaman kita sekarang ini, dari komunis, kafir, dan kelompok Ba'si, dan kelompok Nasiri, dan kelompok sosialis, dan kelompok Rafidhah yang keluar dari agama. Maka kita membenci ini semua. Ini termasuk dari akidah. Akidah beliau dan dakwah beliau. Bahkan termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena beliau tidak diragukan lagi termasuk dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita dilarang. Dilarang untuk mengadakan perpecahan. Berkelompok-kelompok, haram. Hizbiyah, haram. Nah, seperti ini. Dari komunisnya. Nah, dan demikian juga dari partai-partai dan yang lainnya. Nah, maka kita disuruh untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa la tafarraqu. Nanya kalian berpegang teguh dengan tali Allah SWT seluruhnya. Dan jangan berpecah belah. Wa la takunu kalladina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Dan janganlah kalian berselisih, berpecah belah setelah keterangan itu datang kepada kalian. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Tidak boleh berpecah belah. Tidak boleh berselisih. Dan janganlah kalian menjadi seperti mereka. Orang-orang Yahud, orang-orang Nasara yang mereka berpecah belah. Ada. Maka kita dituntut untuk bersatu. Jadi dikatakan di sini oleh Syekh, kami membenci itu semuanya. Kami membenci itu semuanya. Dan ini termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menunjukkan bara' dia terhadap kelompok-kelompok yang sesat. Karena tidaklah akidah dia, manhaj dia teguh, kuat kalau tidak ada pengingkaran dalam hal ini. Kalau tidak ada bara', berlepas diri dari kelompok-kelompok sesat. Kami salafi. Tapi bergabung dengan kelompok ini, kelompok itu, biasa-biasa saja. Dan tidak ada masalah. Yang penting kami ambil baiknya, kita buang jeleknya. Alias, tidak dibenarkan apakah para ulama tidak bisa untuk mengambil baiknya dan dibuang jeleknya? Bisa. Tapi tetap mereka menjauhi. Kenapa? Hati-hati kita lemah. Syubhat itu menyambar. Nah, manusia ini lemah. Dengan tawaran harta, lewat. Dengan tawaran perempuan, lewat. Dengan tawaran jabatan, lewat. Dan demikian seterusnya. Maka jangan menganggap dirinya suci. Nah, menjamin dirinya akan selamat. Tidak bisa. Nah, maka agar utuh akidah dia, yaitu tegakkan al-wala' wal-bara'. Al-wala' wal-bara'. Kepada siapa harus dia cinta? Siapa-siapa sih yang dia harus cintai? Nah, kemudian siapa sih yang dia harus benci? Maka dia harus ketahui. Kalau tidak, maka akan tersamarkan pada dirinya. Mana kawan, mana lawan? Akan tersamarkan. Sama-sama kitab dan sunnah. Pegangannya juga Al-Quran. Apa yang diajarkan juga sama dengan kita. Tauhid. Ini. Nah. Ini jika mereka tidak belajar sehingga dia tidak tahu. Sehingga dia tidak tahu. Karena perbedaan itu ada perbedaan yang zahir, jelas, tampak. Bagaimana bedanya kita dengan Yahud, bedanya kita dengan Nasara. Tapi ada beda-beda perbedaan yang samar. Pakaian sama. Dia melihara jenggot sama. Di atas mata kaki sama, perempuannya juga bercadar. Nah, ini tidak ada yang bisa mengetahui dari syubhat yang mereka, bahwa fitnah yang ada pada mereka kecuali dengan belajar. Nah, dengan belajar. Setelah dia belajar, maka dia akan mengetahui mana hak dan mana yang batil. Mana saudara kita, mana yang bukan. Saudara kita bergabung dengannya. Nah, bukan, ternyata dia malah membicarakan kita. Bahkan dia adalah orang-orang yang jauh sebenarnya dari ulama. Nah, yang mereka jauh dari salaf. maka kita pun harus menjauhinya dalam rangka supaya selamat agama kita, supaya selamat kehormatan kita. Ada. Nah, dengannya tegakkan ini al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Nah, satu orang tidak akan bisa benar-benar merasakan manisnya gula atau madu kalau dia belum pernah merasakan yang lain. Nah, taunya dia madu. Ketika dia mengatakan bahwa ini adalah manis, dibandingkan dengan apa? Nah, demikian juga seorang yang dia mengetahui ini adalah sunnah, kenali bid'ah. Bukan maksudnya amalkan bid'ah, tidak. Tapi ketahui apa sih amalan-amalan yang itu adalah bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agar kita tidak terjatuh. Terlebih kita terjatuh tanpa kita sadari. Jangan sampai. Nah. Dan demikian juga. Dari kita mengenal tauhid, tidaklah sempurna tauhid kita kalau kita tidak mengetahui apa itu syirik. Atau kalau kita tidak menjauhi syirik atau memperingatkan orang lain dari bahaya syirik. Ada. Jadi, agar tegak keislaman dia dengan ia membenci musuh dia. Benci. Dan dia mencintai yaitu mereka. Orang-orang yang satu akidah. Nah, satu manhaj. Maka ia mencintai mereka. Siapa yang harus kita cintai? Mereka orang-orang mukmin. Nah, orang-orang saleh, orang-orang baik. Mereka kita cintai. Adapun mereka adalah orang-orang Yahud, orang-orang kufar, orang-orang munafik. Nah, ahlul bid'ah, maka kita harus benci. Baru di situ akan dia rasakan nikmatnya dia memeluk agama Islam. Nah, wanara anna an-nas yanqasimuna ila hisbain. Hizbur Rahman wa hum alladhina tantabiqu alaihim arkan al-Islam wa arkan al-iman wa yuraddina shay'an min shar'i Allah wa hizbu ash-shaytan wa hum al-muharibuna li shar'i Allah. Kami memandang bahwa manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu yang disebut dengan Hizbur Rahman. Nah, kelompok atau golongan Ar-Rahman, golongan Allah. Mereka adalah orang-orang yang terdapat, atau yang dipraktekkan oleh mereka, yang diamalkan oleh mereka, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, yang mereka tidak menolak sedikit pun dari syariat Allah. Ini Hizbur Rahman, kelompok Allah, golongan Allah. Wa hizbu syaitan wa humul muharibuna li syar'illah. Adapun golongan syaitan, mereka adalah orang-orang yang memerangi syariat Allah. Jadi manusia dibagi menjadi dua. Tidak ada yang ketiga. Golongan Allah atau golongan syaitan? Golongan Allah adalah mereka yang menerapkan ini. Nah, yaitu rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Mempraktekkan, mengamalkan. Nah, yang mereka kemudian tidak menolaknya. Jadi semua yang ada di Islam, maka diamalkan. Dia tidak milih-milih. Mana yang mencocoki dirinya, mencocoki hawa nafsunya, maka ia jalankan. Tapi mana yang tidak mencocokinya, maka ia buang. Maka ia tolak. Lah, tidak seperti itu. Ini Hizbur Rahman. Hizbullah. Nah, ini. Berarti, tinggal mencocokkan. Mereka yang menamakan dirinya dengan kelompok ini, kelompok itu, kelompok. Tidak keluar dari ini. Hizbullah, Hizbur Rahman, atau Hizbu Syaitan. Ketika mereka mengatasnamakan, menyandarkan kepada Islam, tapi ternyata jauh dari Islam. Hizbu syaitan. Walaupun dari apa yang mereka sandarkan dari nama-nama Islami atau dari amalan-amalannya, nah, akan tetapi mereka jauh dari hakikatnya, maka mereka adalah hizbu syaitan, nah, golongan syaitan. Kalau hanya dengan nama, kita tertipu ya, kita tertipu dengan hizbullah, tentara hizbullah yang di Lebanon. Syiah ternyata. Namanya bagus. Hizbullah. Hizbullah. Ternyata. Nah, mereka adalah Rafidah. Syiah. Berarti. Nama boleh-boleh saja. Mau dia pakai nama ini. Tapi harus mencocoki. Apakah dia mencocoki atau tidak dengan Islam? Nah, mencocoki tidak dengan syariat. Tidak jauh. Bahkan menentang sunnah. Nah. Al-Islam huwa sunnah, as-sunnah hil Islam, tidak bisa dipisahkan. Nah, tapi Islam la, sunnahnya bagaimana? Ya, yang penting Islam la. Tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan sunnah. Al-Qur'an dan hadis. Al-Kitab wa sunnah. Berjalan. Sebagaimana yang disebutkan pada poin sebelumnya. Ketika mereka mengembalikan pada Al-Kitab wa sunnah dalam urusan mereka, maka mereka akan mulia dan mereka akan dapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Hizbullah ataupun Hizbur Rahman ataupun Hizbus Syaitan yang mereka memerangi syariat Allah. Benci terhadap sunnah, benci terhadap ahli sunnah. Nah, ini mereka. Maka tidak ada lain antara dua ini. Hizbur Rahman atau Hizbus Syaitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggariskan di hadapan para sahabat khattan. Satu garis yang lurus. Khatta lana Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadihi khattan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggariskan lurus di hadapannya, dia mengatakan wa hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu jalan. Nah, kemudian jalan yang lain yaitu jalan-jalan yang di sebelah kanan dan kirinya. Beliau memberi garis, garis kanan dan garis kiri banyak. Nah, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Garis-garis yang banyak sekali di sebelah kanan dari garis yang lurus itu dan sebelah kirinya, garis-garis. Kemudian beliau mengatakan tidak ada dari garis, dari garis-garis ini semuanya, melainkan syaitan. Nah, dia da'u ilaiha, mengajak orang supaya mengikuti jalan-jalan ini semuanya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u, wa la tattabi'u subul, fatafarraqa bikum an sabilih, dalikum wassakum bihi la'allakum tattabi'u. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima, dan ini jalanku, jalannya Allah, jalannya Rasul, lurus. Hizbur Rahman, jalan yang lurus. Adapun jalan-jalan yang kanan dan kiri ini semuanya adalah as-subul, jalan-jalan syaitan. Nah, jalan-jalan syaitan berarti hizbus syaitan. Tidak ada yang ketiganya. Tidak ada yang ketiganya. Nah, kemudian kata beliau yang ke-21 dari akidah ahli sunnah wal jamaah, nunkiru ala alladina yukassimuna ad-din ila kushurin wal lubab wa na'lamu anna hadhihi da'wah haddama. Kemudian kata beliau rahimahullah, nunkiru ala alladina yukassimun ad-din ila kushur walubab. Kami mengingkari orang-orang yang membagi agama ini menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu kulit Yang kedua, inti. Agama dibagi menjadi dua, kulit dengan inti. Kami mengingkari ini. Wa na'lamu anna hadhihi da'wah haddamah. Dan kami mengetahui dengan pengetahuan yang yakin bahwa ini adalah dakwah yang menghancurkan. Mereka yang mendakwakan bahwa agama ini dibagi menjadi dua, yaitu kulit dan inti. Maka ini adalah dakwah yang tidak ada asalnya, yang tidak ada contohnya dari as-salafus salih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak menerangkan, mengajarkan kepada kita seperti itu. Maka bagaimana kita akan dapatkan pada as-salafus salih? Karena mereka adalah orang-orang yang paling berhati-hati ketika mereka berbicara dalam urusan agama. Maka tidak benar pembagian yang seperti ini. Semua agama Allah SWT penting, harus diperhatikan. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini biasa, ini kecil, nah, maka ia akan meremehkan. Kenapa? Karena sudah dikatakan bahwa ini adalah kecil, ini adalah kulit, ini tidak apa-apa, nah, biasa, ini dan itu. Maka selama itu adalah urusan agama, maka itu semuanya penting. Sebab sesuatu yang kecil yang kita anggap belum tentu kecil dalam agama. Nah, suatu contoh yaitu orang yang kencing di pinggir jalan, yang mana tempat itu tempat berteduh, kemudian orang akan terganggu dengan baunya. Nah, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika melewati kuburan, nah, maka Rasulullah SAW mengatakan kuburan ini adalah kuburan orang yang dia diadab oleh Allah SWT. Yang mana dia diadab bukan pada perkara yang besar, tapi perkara yang kecil. Nah, itu apa? Kencing seperti itu. Diadab oleh Allah SWT. Kecil. Kecil menurut mereka, tapi besar di sisi Allah SWT dengan bukti dia diadab di kuburnya. Demikian juga dalam kebaikan, kita lihat ngasih barang sedikit, apalagi ke binatang. Disebutkan dalam hadis bahwa seorang pelacur masuk surga gara-gara dia memberi anjing yang sedang kehausan dengan air. Dia ambilkan air itu dengan sepatunya, kemudian diminumkan ke anjing itu, masuk surga. Nah, air itu. Maka siapa yang dia menganggap agama ini semuanya penting, maka dia tidak akan meremehkan. Nah, maka dia akan sungguh-sungguh. Bisa jadi dengan amalan yang kelihatan kecil itu merupakan sebab dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah jika diamalkan mendapatkan pahala, jika tidak maka dia tidak mendapatkan dosa. Tetap diamalkan. Kenapa? Penting. Nah, apakah kita sudah tidak mau pahala, sudah bosan pahala, sehingga ketika ada pahala di hadapan kita, kita buang, kita remehkan? Tidak. Nah, mengapa kita bisa mengamalkan yang wajib? Terkadang orang ini dengan dia semangat di dalam mengamalkan yang sunnah, maka akan terjaga kewajiban dia. Sholat-sholat sunnahnya, masya Allah, hati wajibnya insya Allah lebih terjaga. Kenapa? Yang sunnah saja dia perhatikan. Tapi kalau yang sunnah sudah tidak diperhatikan, dengan anggapan, sunnah juga tidak mendapatkan dosa. Lihat, lama-lama kewajibannya akan dia remehkan. Sudah azan belum? Belum, nyantai. Setelah azan, masih ada waktu. Sudah komat belum? Belum, nyantai. Kemudian ketika datang komet, baru keluar dari rumahnya. Terlambat terkadang. Imam sudah baca, sebagian lagi sudah lewat satu rakaat. Nah, lihat. Lihat kewajibannya. Dari mana ini? Dari dia meremehkan. Dengan alasan kulit. Nah, sesungguhnya yang kulit itu bisa berarti ketika bisa menjaga yang inti. Lihat dari buah-buahan yang mana ada kulitnya. Coba hilangkan kulitnya. Busuk, rusak. Nah, maka perhatikanlah seluruhnya. Udkhulu fis-silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke agama Allah SWT keseluruhannya. Keseluruhan, anggap penting. Nah, sesungguhnya, mereka yang menggembar-gemborkan bahwa sunnah adalah jika diamalkan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka tidak mendapatkan dosa. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak mau dengan sunnah, jauh dari sunnah. Nah, dengan itu ketika ditanya, sunnah aja. Baik. Bahkan sebagian mereka sampai mengatakan ini adalah suatu kewajiban. Dia katakan sunnah. Dengan makna sunnah sebagaimana yang dia sebutkan. Tidak benar. Ada sunnah yang artinya adalah ajaran Rasul SAW. Yang mana ajaran Rasul SAW ada yang wajib. Nah, wajib untuk diamalkan, dipraktekkan. Seperti melihara jenggot. Melihara jenggot. Kalau kita bilang sunnah kepada orang awam, langsung dia cukur. Nah, sunnah saja. Daripada anak dikatakan ini dan itu, nanti akan dicurigai ini dan itu, akan dikatakan aliran keras, maka dia pun cukur jenggotnya. Kenapa? Sunnah. Tapi kita harus pahamkan kepada mereka bahwa sungguhnya sunnah itu mempunyai beberapa makna. Kalau menurut ulama fikih, iya, bahwa apabila dia amalkan mendapatkan pahala, jika tidak maka dia tidak mendapatkan dosa. Menurut fuqaha, menurut ahli fikih. Nah, tentang masalah wudu, masalah sholat, ada hal-hal yang sunnah, ada yang wajib, ada yang rukun. Tapi kalau kita bicara tentang akidah, ajaran Rasul, sunnah, tariqah, ajaran Rasul SAW. Jadi kata beliau, nunkiru ala alladina yukassimuna ad-din ila kusyur wa lubab. Kita mengingkari ini. Mereka yang membagi agama menjadi kulit dan inti. Kenapa? Karena ini menghancurkan agama. Karena ini menghancurkan agama. Sebagian lagi mengistilahkan dengan ini cabang. Jangan ngurusin masalah-masalah cabang dalam agama. Jadi yang pokok saja. Nah, dibagi lagi. Ini masalah pokok. Ini masalah cabang. Nah, lihat. Apa intinya? Apa maknanya atau apa maksud mereka untuk membagi hal seperti ini? Maunya mereka itu agar orang-orang muslim itu berada pada urusan yang jelas. Pada urusan yang tidak ada perselisihan di antara mereka. Yaitu sholat ke kiblat. Ah, ini. Ini inti, ini pokok. Tapi kalau sudah bicara masalah rudud, membantah ahlul bid'ah, mengatakan ini salafi, ini bukan, ini ahlus sunnah, ini ahlul bid'ah. Wah, ini cabang ini. Ini kulit. Nah, ini maksud mereka. Nah, ini maksud mereka. Sampai kapan kita membahas ini? Lihat subhatnya. Sementara mereka lihat. Orang-orang kufar. Nah, orang-orang kafir. Membantai kaum muslimin. Kemudian kita masih membicarakan aib fulan, aib fulan. Si fulan ini demikian, demikian. Lihat. Kata ulama sesungguhnya. Bahaya. Mereka dengan bahaya ini lebih bahaya ini daripada mereka dalam bahayanya. Mengapa? Karena mereka jelas musuh-musuh kita. Jelas Yahud, Nasara, jelas kelihatan. Kalau ini tidak jelas. Kalau tidak ada nasihat, tidak ada keterangan menerangkan tentang mereka, maka akhirnya kita termakan. Akhirnya kita mengikuti kesesatannya. Akhirnya kita bersama mereka sesatlah. Ini. Maka Syekh mengingkari ini. Diingkari oleh Syekh. Itu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dan diingkari juga oleh para ulama. Dan para ulama pun berbicara tentang masalah ini. Yaitu masalah kulit inti. Masalah cabang pokok. Pembagian-pembagian yang seperti ini dengan pemahaman yang seperti disebutkan tadi, tidak ada asal-usulnya. Tidak ada contohnya dari as-salafus salih. Nah, maka kita harus berhati-hati. Setiap apa yang baru, apa yang baru kita kenal, maka hendaknya kita tanyakan kepada ahli ilm, apakah ini benar? Adakah ini diajarkan oleh salafus salih atau tidak? Karena pada perkara-perkara dalam agama ini, alhamdulillah, sudah ada bimbingannya, sudah ada ajarannya, contohnya. Jadi bukan seperti mereka semakin bertambah zamannya, maka semakin datang kemajuan demi kemajuan. Yang mana yang sebelumnya tidak ada, kemudian yang akan datang ada. Dari mobilnya, terus baru. Dari tahun ke tahun. Dari HP-nya juga sama. Nah, dan dari yang lainnya dalam dunia. Tidak seperti itu dalam agama. Nah, apa yang tidak diketahui oleh mereka as-salafus saleh, maka itu bukan dari agama. Baik waktu itu ataupun yang akan datang. Kenapa? Karena sempurna agama ini. Tidak perlu penemu. Tidak perlu penemu. Seperti penemu parabola, penemu mobil. Tidak butuh. Nah, ada. Dengan kita cukup mengamalkan Alkitab wa sunnah. Amalkan. Nah, kita akan selamat. Dengan pemahaman mereka tentunya. Nah. Kemudian, kata beliau, yang ke-22, numkiru ala man yuzahhidu fi ilmi sunnah wa yakulu laysa hada waktu wa kada man yuzahhidu fil amali bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alaihi sunnah. Kemudian termasuk dari akidah ahli sunnah, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Syekh rahimahullah, kami mengingkari orang-orang yang membuat orang tidak semangat dalam berilmu terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ia berkata bahwa menuntut ilmu sunnah pada waktu ini tidak pas atau bukan waktunya. Dan demikian juga, kami mengingkari orang yang membuat orang lain tidak semangat di dalam mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Jadi, bahasa-bahasa kita yang mudah kita pahami, yaitu istilahnya menggembosi. Paham semuanya, insyaAllah. Yaitu mereka yang semangat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat dengan ilmu sunnah dan mempraktikkannya, maka dikatakan kepada mereka, kamu berada pada zaman kita sekarang atau zaman sahabat? Kalau pada zaman sahabat, wajar kamu seperti ini. Nah, sekarang sudah 2017. Nah, lihat. Baik. Sampai kapan? sunnah, sunnah. Nuntut ilmu, nuntut ilmu. Masa depan kamu bagaimana? Nah, lihat. Baik. Ada. Ini. Jadi, Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala mingkar ini. Bukan dari perbuatannya saja, orangnya juga. Berlepas diri darinya. Dan demikian juga perbuatannya. Nah, tidak benar. Yang mana kita disuruh untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu alaiha bin nawajib. Gigit dengan gigi geraham kalian sunnah ini. Yaitu apa? Praktekkan. Nah, dengan sungguh-sungguh, semangat. Nah, kemudian ada yang mengembosinya. Atau ada yang mereka membuat mereka tidak semangat lagi dalam menuntut ilmu sunnah atau mengamalkan sunnah ini. Maka kita mengingkarinya. Tidak boleh. Haram. Bagi mereka yang tidak bisa semangat, jangan ngajak orang tidak semangat. Nah, jika ada seorang yang dia tidak bisa mempraktekkan, walaupun itu sunnah yang artinya mustahab, sunnah yang apabila dia di, yakni dia amalkan maka dia akan mendapatkan pahala, jika tidak maka dia tidak mendapatkan dosa. Dia tidak bisa mengamalkan itu, maka jangan mencelah atau mengajak orang lain supaya berhenti dari mengamalkan sunnah itu. Jangan. Nah, ada. Rahimallahu mar'an man 'arafa qadra nafsah. Semoga Allah merahmati seorang yang ia mengetahui tentang kadar dirinya. Nah, ketika ada orang lain, masya Allah semangat dalam sunnah. Seperti puasa. Puasa Daudnya, masya Allah. Puasa Senin Kemis, masya Allah. Sementara dirinya tidak bisa. Maka jangan ngajak orang-orang yang tadinya masya Allah mengamalkan sunnah-sunnah seperti itu untuk menjadi yang sepertinya. Puasa terus. Laper ya, kurus kamu. Nah, kalau sudah kurus, mudah sekali penyakit untuk... La ilaha illallah. Ada. Nah, jangan. Ini tidak boleh. Haram. Lebih baik dia diam. Bahkan sebaiknya bagi dia, yaitu... dia menganjurkan orang lain tetap. Ini adalah sunnah. Nah, walaupun dirinya tidak mampu untuk itu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak sanggup. Tapi mereka yang yuzahid. Yaitu mengendorkan semangat-semangat mereka dalam mengamalkan sunnah. Nah, baik dari kalangan ikhwan ataupun akhwat. Yang mereka semangat dalam ta'limnya. Kemudian, nah, dia kembosin di tengah jalan kembali. Nah, kemudian dia kembali dan tidak jadi untuk belajar. Kemana mereka? Ke mall. Kemana mereka? Belanja akhirnya. Ya, khasarah. Padahal, berapa langkah lagi dia akan mendapatkan faedah ilmu, keuntungan, akhirat. Tapi dia belok ke mall. Dapat keuntungan dunia. Nah, ada. Jadi, kami mengingkari. Mengingkari mereka yang muzahid di ilmu sunnah. Mereka-mereka yang mengendorkan semangat. Orang-orang yang semangat dalam menjalankan sunnah. Maka, kami mengingkarinya. Termasuk dari as-sunnah. Yaitu ditegakkannya nasihat. Karena an-nasihat itu termasuk dari sunnah. Kalau nasihat ini tidak ada. Kalau agamanya, sunnahnya tidak terbangun di atas nasihat. Maka sungguh, tidak akan tegak dan tidak akan berdiri. Hanya sekedar nama saja, Islam atau Sunni, Salafi. Kenapa? Karena tidak ada nasihat di antara mereka. Nah, nasihat penting. Ketika kita mengetahui al-haq, sampaikan al-haq. Al-haq wa yuqal. Al-haq itu harus dikatakan. Dan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ma lahum wa ma alaihim. Apa yang enak bagi mereka, apa yang tidak enak. Tetap karena ini adalah hak mereka. Kalau ahlul bid'ah, yang enak buat mereka, dia katakan yang tidak enak. Tidak mau mereka katakan. Walaupun itu hak, sembunyikan di belakang. Nah, ini kelebihan ahlus sunnah wal jamaah. Nasihat. Nah, sampaikan kepada mereka, ini yang baik, ini jalan yang benar. Baik. Ini, baru akan terbangun din. Maka akan terbangun sunnah. Kalau tidak, kemudian sifat saling acuh. Tidak ada yang saling menasihati di antara mereka. Maka bagaimana kita akan bisa mengetahui. Ini jalan yang kata Rasulullah SAW. Sabilullah. Lurus. Bagaimana akan tahu? Kenapa? Semua jalan di hadapan dia. Tidak ada yang terbedakan. Semua sama. Nah. Ada. Penting. An-nasihah. Dan termasuk dari nasihat yaitu ar-rudud, bantahan. Bantahan terhadap ahlul bidah, bantahan terhadap ahlul syirik, bantahan terhadap mereka orang-orang yang menyimpang. Kita baca bagaimana bantahan para ulama tentang Syiah, bagaimana bantahan para ulama tentang jamaah tabligh, bantahan para ulama tentang sufiyah. Sehingga kita tahu, ketika ada syubhat, maka dia bisa menjawabnya. Gampang. Nah, tentang syubhat lagi. Lagu lama ini. Lagu lama. Kenapa? Tidak tahu. Pernah baca dia. Nah, ini jawabannya. Masya Allah. Jadi jangan lari dari rudud. Jangan lari dari bantahan. Jangan lari. Mereka yang lari dari rudud adalah orang-orang yang cengeng. Adalah orang-orang yang cengeng. Yang tidak mau adanya ujian dalam dia menghadapi hidupnya. Maunya enak saja. Ketika mendapatkan ujian, tinggalkan semua. Anak enggak mau jadi pengurus ini. Anak mau jadi ini, enggak jadi. La ilaha illallah. Butuh rijal. Semakin seorang itu semangat dalam agamanya, maka akan banyak ujian demi ujian. Nah, sekarang kalau mereka saja yang lama mengaji, mereka yang salafi lama, dalam keadaan seperti ini, bagaimana yang baru? Nah, contohkan kepada mereka, demikian. Ini yang benar. Nah, harus bermental baja. Nah, jika ujian itu datang, kemudian dia hadapi. Dengan dia meminta pertolongan kepada Allah SWT, jadilah mudah. Yang sulit jadi mudah. Nah, bahkan yang tadinya ini adalah di mata orang lain adalah membingungkan, capek, tapi bagi orang Masya Allah, Alhamdulillah, kenapa mendapatkan pertolongan dari Allah? Lihat para ulama, apakah ketika mereka datang dari beberapa negara, datang dari mana-mana, kemudian sebagian mereka yang mengajar berdakwah, banyak sekali, yang mana watak mereka berbeda-beda, bawaan, tabiat mereka berbeda-beda. Nah, tetap dihadapi oleh para ulama. Nah, apakah kemudian para ulama berhenti dari berdakwah? Nah, tidak. Kenapa? Karena habis waktu. Lah. Nah, tetap mereka berdakwah. Bahkan mereka merasakan manisnya. Manis. Baik, alhamdulillah. Kenapa? Tidak terbuang sia-sia waktunya. Tapi untuk billahi azza wa jal, dalam rangka berdakwah, dalam rangka islah di antara manusia satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Ini dari waktunya mereka para ulama tidak sia-sia. Jadi janganlah lari dari ar-rudud. Jangan maunya hanya perkara-perkara yang sudah jelas, ada pun perkara yang tidak jelas menurutnya, maka dia tidak mau ikut-ikutan. Biasanya orang-orang yang seperti ini, orang yang pertama kali terkena syubhat. Pertama kali yang dia hanyut. Kenapa? Ada orang yang dia bicara tentang akidah, menerangkan tentang kelompok-kelompok sesat. Nah, anak gak mau tahu. Anak gak mau ikut-ikutan. Pergi. Saya tidak mau ngaji lagi. Ini biasanya. Nah, dan juga yang seperti ini dicontohkan oleh para ulama, mereka yang yaitu para ulama sudah menerangkan hati-hati dari ahlul bid'ah ini, hati-hati dari mereka yang telah menyimpang. Kemudian aku akan nasihatinya. Aku akan duduk dengan dia, tapi dalam rangka nasihat. Aku ini dan itu. Biasanya kata para ulama, mereka yang tidak mempunyai ilmu yang kuat, mereka ini pertama kali yang hanyut di dalam syubhat mereka. Nah, para ulama saja menjauh. Padahal ilmu yang mereka punya, masya Allah, kuat. Tapi tetap. Kenapa? Karena fitnah itu harus jauhi, bukan didekati. Nah, sebagian lagi mengatakan bahwa yang mengatakan si fulan min ahlul bid'ah, fulan demikian demikian, ini akan membuat keras hati, akan membuat permusuhan, memecah belah persaudaraan. Maka ditanyakanlah kepada para ulama, apakah benar bahwa ar-rudud membantah, menerangkan tentang kesesatan itu mematikan hati, mengeraskan hati? Nah, maka dijawab oleh para ulama bahwa sungguhnya seperti Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, tidak mengeraskan hati. Nah, tarkur rudud huwa alladhi yuksil qulub. Kata beliau, sesungguhnya mereka yang meninggalkan bantahan-bantahan terhadap orang-orang sesat, ini yang dapat mengeraskan hati. Mereka-mereka yang menjauh dari ini yang dapat mengeraskan hati. Nah, kenapa? Karena الناس يعيشون على الخطأ وعلى الضلال. Karena kebanyakan manusia mereka hidup dalam kebatilannya, hidup dalam kesalahannya, hidup dalam kesesatannya. Dan demikianlah kebanyakan manusia. Nah, jika kita mengikuti, terserah kita mengikuti kebanyakan, maka sesatlah seperti mereka. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti semua orang yang ada di muka bumi ini, kebanyakan mereka, maka kalian akan sesat dari jalan Allah SWT. Kenapa? Penilaian dari kebanyakan tidak benar. Tapi lihat orang itu di atas kebenaran atau tidak, menyesuaikan Alkitab atau Sunnah atau tidak. Nah, ini dibutuhkan keterangan dari para ulama. Nah, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Nah, dari para ulama, nah, diterangkan hati-hati dari ahlul bid'ah dan demikian kebid'ahannya. Ini yang dapat menenangkan hati. Kenapa? Jalan di hadapannya terang. Nah, jalan di hadapannya terang. Tapi ketika mereka menjauh dari itu, maka sungguh gelap di hadapan mereka. Sehingga ia pun ke kanan, ke kiri, di hadapan dia, apakah ada yang membahayakan atau tidak, tidak tahu. Nah, disilakan oleh para ulama, hatibulailin. Apa hatibulail? Istilah sering disebutkan oleh para ulama. Yaitu mereka yang mencari kayu bakar di malam hari. Mencari kayu bakar di malam hari. Sudah dapat kayu bakarnya, ketika mau diikat, mau dia melek, mau dia merem, tetap gelap. Diambillah. Untuk mengikat, ternyata ular. Dikiranya tali. Disengatlah dia. Digigitlah dia. Juga ini sama. Nah, mereka yang tidak tahu mana kawannya, mana lawannya, bahkan dianggap itu semuanya adalah kawan kita, maka dia pun akan sesat. Maka dia akan menyimpang. Apa dia sadari? Kemudian kata beliau, yaitu Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, nara taqdim al-aham fal-aham. فالواجب على المسلمين أن يهتموا بإصلاح العقيدة ثم بالقضاء على شيوعية وحزب البعث وذلك لا يكون إلا بالاتعاد على التمسك بالكتاب والسنة. Kata beliau, kami memandang mendahulukan yang penting, kemudian yang penting selanjutnya. Jadi beliau memandang perlunya untuk mengamalkan yang paling penting, baru setelahnya kemudian yang setelahnya. Dahulukan itu. Maka kewajiban orang-orang Muslim untuk mereka memperhatikan kebaikan akidah, keselamatan akidah, kemudian menghabisi orang-orang komunis, kelompok baas, kelompok bait, dan yang demikian itu tidaklah bisa kecuali dengan bersatu di atas Alkitab dan As-Sunnah. Jadi kata beliau, termasuk dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka mendahulukan yang paling penting, kemudian yang penting. Dalam urusan agama kita, yang paling penting adalah akidah. Dalam akidah. Kenapa? Dengan akidah ini, orang bisa dikatakan di atas hak, di atas batil. Nah, orang ini sesat, orang ini di atas hidayah. Dan juga dengan akidah ini, pertanyaan kubur, man rabbuk, man nabiyuk, wa ma dinuk, pertanyaan akidah. Nah, siapa rabbmu? Aina Allah, di mana Allah? Tentang akidah. Nah, siapa Allah? Bagaimana sifat-sifatnya? Akidah. Juga demikian. Di kubur kita akan ditanya tentang Rabb kita. Nah, akidah. Dan demikian juga masuk ke surga. Nah, akidah. Mereka yang masuk Islam baru mengatakan la ilaha illallah, meninggal, belum sholat, belum zakat, belum haji, belum yang lainnya. Bagaimana dia? Surga. Kenapa? Sudah mengatakan la ilaha illallah, muslim. Ada. Nah, akidah. Dahulukan akidah. Dahulukan akidah. Ini dahulukan yang paling penting dalam urusan kita. Lihat mana yang paling penting, dahulukan. Baru kemudian setelahnya. Rasulullah SAW. Ketika mengutus sahabatnya ke Yaman, beliau mengatakan, sungguhnya kalian atau engkau mendatangi kaum dari Ahlul Kitab, maka jadikan yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka, tauhid. La ilaha illallah. Fa inhum ata'u kalidalik. Jika mereka mentaatimu, baru yang setelahnya. Ajarkan kepada mereka sholat. 5 waktu. Alias. Demikian. Al-aham fal-aham. Alhamdulillah. Kita semua diberi oleh Allah SWT kesehatan. Di antaranya yaitu akal sehat. Yang mana akal sehat ini akan terpuji ketika kita jalankan pada tempatnya. Pada suatu amalan yang ada di hadapan kita. Mana yang penting? Maka timbang. Nah, oh ternyata yang penting ini. Amalkan. Ini yang keduanya. Nah, ada. Seperti itu. Nah, mana yang penting? Setelah dia berilmu, ternyata yang penting ini demikian. Contoh. Dia sholat sunnah. Ketika dia sholat sunnah qobliyah, sholat duhur umpamanya, tiba-tiba qomat. Wa akbar Allahu akbar. Wa la ilaha illallah. Apakah dia lanjutkan sholat sunnahnya? Atau dia batalkan untuk dia sholat wajib? Nah, orang yang punya akal yang sehat bisa membandingkan. Kenapa? Karena dia berilmu. Oh, iya ini penting. Sholat wajib. Tinggalkan sholat sunnahnya. Batalkan. Nah, batalkan. Ada. Kenapa? Karena tidak ada sholat. Jika qomat ditegakkan, idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah. Ketika salat itu ditegakkan, maka tidak ada salat selain dari salat yang wajib itu. Katakan. Ya. Salat wajib untuk mengejar shaf, untuk mengejar takbir pertama dengan imam. Sebagian ulama mengatakan kalau dia dalam tahiyat terakhir bisa mengejar. Tapi kalau dia masih rokaat pertama, nah, kalau dia mengejar ternyata dia sudah takbir dengan imam, nah, maka tinggalkan. Dari mana yang paling penting? Amalkan. Taqdimul aham wal aham. Nah, mendahulukan yang paling penting, kemudian yang setelahnya dan kemudian yang setelahnya. Perwajib alil muslimin, wajiban orang-orang muslim mereka memperhatikan, nah, kebaikan akidah, keselamatan akidah. Sesungguhnya selamatnya akidah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa. La ya'diluhu syai. Tidak bisa. Tenang akidah dia. Hati dia tentram. Keyakinan dia masya Allah selamat. Baik. Tenangnya mereka ini dengan tenangnya ashabud dunia. Jauh. Tenangnya ashabud dunia. Ketika ada dunia di hadapannya, tenang. Tapi ketika dunia yang tidak ada, gelisah lagi. Nah, ada. Dan beda. Ketika mereka merasakan manis dengan ini, mereka yang selamat akidahnya, mereka merasakan manisnya. Beda. Manisnya mereka di lisan. Beli kue ini, kue itu, makanan yang mahal. Lezat. Enak. Habis. Pahit. Nah. Kenapa? Udah habis. Nah. Adapun mereka yang selamat akidahnya, tenang, tentram, dalam keadaan apapun. Nah, maka dia akan tenang. Tenang hatinya. Apakah ada madu di mulutnya? Tidak. Atau mereka adalah orang-orang yang makan atau minum madu? Tidak juga. Nah, tapi selamat akidah mereka. Sehingga ketenangan itu ada pada hatinya. Tenang. Ini penting. Salamah. Salamatul akidah. Mereka-mereka yang sudah mendapatkan dunianya. Mereka iri dengan orang-orang yang biasa-biasa. Masakin. Orang-orang miskin. Tapi mereka masya Allah tegar. Di dalam menjalankan kehidupan dia tidak cengeng. Tawakal kepada Allah SWT. Anis. Waktunya sholat. Sholat. Berjamaah di masjid lagi. Tapi mereka mengakhirkan waktunya. Sekalipun sholat sendiri di kantornya. Ini dan itu. Itu kalau sholat. Dan banyak mereka yang tidak sholat. Nah, ada. Maka salamatul akidah. Penting. Keselamatan akidah. Hati. Jadi, karena akidah, amalan hati. Nah, ada. Salamatul akidah. Kemudian. Tumma bil qada ala syuyu'iyah. Kemudian menghabisi mereka orang-orang komunis. Yaitu menghabisi dengan dakwah, dengan lisan. Nah, kita terangkan tentang bahaya-bahaya komunis. Kemana mereka? Ada. Ah, baru penguasa. Jika mereka bekerja sama. Atau menyuruh kita. Berjihad melawan mereka. Syuyu'iyah. Berjihad melawan orang-orang komunis. Nah, kita harus siap untuk menghabisi mereka. Bukan dengan lisan lagi, tapi dengan senjata. Jika pemerintah. Berarti jihad bersama pemerintah. Menghabisi mereka bersama pemerintah. Bukan sendiri-sendiri. Tidak. Nah, tapi kalau mereka belum memanggil kita untuk itu, maka bil lisan. Tulisan, dengan lisan, dengan dakwah. Ini. Dan dari kelompok yang lainnya. Dan sungguhnya untuk melawan mereka ini tidaklah bisa kecuali dengan bersatu. Bersatu dengan apa? Dengan Alkitab wa Sunnah. Baru akan bisa. Tapi kalau melawan mereka, nah, dari kalangan kufar, atau dari kalangan yang dari dalam ini, ahlul bid'ah, kemudian tidak bersatu masing-masing, tidak akan bisa. Apakah bisa orang-orang sufi, mereka membantah orang-orang syiah? Bisa. Apakah bisa mereka menghabisi dengan lisan mereka, bantahan-bantahan dari Alkitab, Sunnah, dengan dalil-dalilnya? Bisa. Apakah bisa jamaah tabligh bantah ikhwan muslimin? Tidak punya ilmu. Nah, kemudian disuruh bersatu untuk melawan mereka, orang-orang kufar. Jika ada orang kufar di hadapan mereka, mereka pun terkadang masih khilaf. Jangan-jangan bunuh. Nah, padahal sudah jelas-jelas kafir. Ini mereka yang memakai perasaan mengatakan, jangan bunuh. Sebentar kita dakwah dulu. Nah, lihat. Dalam medan perang. Baik. Kemudian didakwai, dibunuh, ditembak. Bagaimana yang terjadi waktu itu di Ambon? Yaitu ketika dalam keadaan perang, dahsyat-dahsyatnya perang, keluarlah jamaah tabligh untuk khuruj ke mereka. Ditahan oleh Salafiyin, jangan lagi perang. Nah, didakwai mereka. Karena tidak bisa ditahan, maka mereka pun keluar, dibunuhlah oleh mereka. Ada. Ini kenapa? Karena mereka belum bersatu pada Alkitab atau Sunnah. Nah, bersatu dulu. Dan demikian juga dalam melawan mereka-mereka yang menamakan dirinya atau menisbatkan, menyandarkan dirinya kepada Islam. Nah, maka harus bersatu. Apa itu? Akidahnya dulu. Akidahnya harus benar. Baru bareng-bareng melawan mereka. Nah, ada. Siapa yang paling bisa dan paling baik di dalam membantah ahli bidah, baik dari kalangan ikhwan muslimin, sufiyah, syiah, ahli sunnah jamaah. Ahli sunnah jamaah mereka adalah orang yang paling bisa, yang paling pandai tentang itu. Adapun mereka selain itu tidak bisa. Nah, tidak bisa. Bantahan terhadap komunis. Hadir mereka. Setelah hadir, mana bantahannya? Ternyata solawatan. Nah, solawatan ini bukan bantahan tentang komunis. Ya subhanallah. Ada. Jadi, jangan mimpi mereka untuk bisa melawan orang-orang kufar atau ahlul bid'ah dan yang lainnya dari musuh-musuh sunnah. Bahkan yang dikhawatirkan mereka akan gabung. Na'udzubillah. Baik. Mereka akan jadi munafik khawatirnya. Nah, kalau tidak berilmu, kalau mereka tidak berpegang dengan Alkitab atau Sunnah, kembali kepada para ulama, khawatir. Ada. Pentingnya untuk terus berilmu sehingga di waktu jihad pun dia tahu mana musuhnya. Di waktu dia membantah pun tepat. Nah, ini musuh. Nah, ini lawan. Itu lawan. Tahu. Ini pentingnya. Baik. Maka, kata beliau, tidak akan terjadi, tidak akan terwujudkan yang demikian ini kecuali dengan at-tamassuk bil kitab wa sunnah. Harus berpegang teguh dengan kitab wa sunnah. Bersatu di atas al-kitab wa sunnah. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya yang menyatukan hati-hati kita bisa bersatu. Allah SWT. Nah. Jadi bukan diri-diri kita. Ayo bersatu-bersatu. Setelah bersatu. Ayo. Kemudian kok bisa pecah? Nah, kok bisa pecah? Ada. Ah, ternyata mereka bersatu bukan pada Alkitab atau Sunnah. Di atas pemahaman as-salafus salih. Nah, bersatu. Sufinya bersatu. Jamaah tablighnya bersatu. Bersatu semuanya. Ada. Maka, sesungguhnya persatuan yang seperti itu. Bukan persatuan yang sesungguhnya. Nah, terjadi ketika perang di Afghanistan. Nah, Ahlus Sunnah perang. Kemudian ada di antara mereka yang awam. Maka yang awam ini memaksa Ahlus Sunnah. Yaitu masalah mendapatkan ikan. Yang mana ikan ini segar. Yang awam mengatakan sembelih dulu. Baik. Sembelih dengan cara Islami. Kata yang berilmu, tidak harus. Bangkainya saja boleh kita makan. Kenapa? Ikan. Nah, ada ikan. Tetap disuruh dia untuk menyembelih. Nah, ini pun tidak mau. Baik. Tidak mau. Ikan kecil diambil kepalanya, sembelih, bismillah. Nah, ya kalau ikannya gede, satu. Ikan teri bagaimana? Nah, ada. Nah, karena orang ini bersikeras dan megang senjata, maka dikokanglah ke orang yang berilmu ini sembelih dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak, mau ditembak. Ada. Akhirnya dia sembelih. Lihat. Nah, ini baru satu kejadian. Belum lagi kejadian-kejadian yang lain. Ketika mereka belum berilmu. Nah, belum digodok dulu. Belajar dulu. Kemudian mereka berjihad. Maka yang terjadi adalah fitnah. Nah. Kita cukupkan sampai sini. Naktafi bihadzal qadr. Alhamdulillah. Ila huna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته